tentang engkau dan dia yang membuat hatiku semakin terluka. Sudah usai sudah cerita engkau dan aku, kuanggap sebagai bingkisan kalbu. Ku